Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر المسلمين رحمكم الله. Malam ini kita kembali bertemu dalam kajian kita, yaitu kajian bahasa Arab, di mana kajian ini lebih penekannya kepada qawaid al-lughawiyah, yaitu kaidah bahasa Arab yang disebut dengan al-qawaid an-nahwiyah was-sarfiyah. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan pelajaran pertama dari jilid yang ketiga, yaitu Al-Mujalladus Salis min Kitab Durus Al-Lughah Al-Arabiyah li Ghairi Natiqina Biha. Tinggal satu nomor lagi terakhir dalam bentuk latihan. Latihan di sini adalah i'rab, yaitu menguraikan jabatan kata dalam kalimat. Menguraikan jabatan kata dalam kalimat. Sebetulnya i'rab ini dalam bahasa kita juga ada, yaitu menguraikan jabatan kata dalam kalimat. Ada yang disebut dengan subjek, predikat, keterangan waktu, keterangan tempat dan sebagainya. Nah, dalam bahasa Arab disebut i'rab. Nah, ini saya minta para pemirsa, baik para pendengar TV Radio Roja maupun para pemirsa TV Roja, untuk ikut serta di dalam kajian ini untuk mengasah kembali kemampuan kita, yang mana kaedah-kaedah yang sudah kita pelajari pada beberapa pertemuan. Saya kira bukan berapa lagi, begitu banyak pertemuan, lebih dari 2 tahun barangkali. Ya, insya Allah inilah waktunya kita mengasah kembali. Baik, kita langsung saja mengingat waktu, yaitu arju minkum an taftahul kitab safas ar-rabi'ah asyara, yaitu halaman yang ke-14 minal mujallal tsalits, jilid yang ketiga. التدريب الأخير يأتو التدريب العاشر أعرف ما تحته خط أعرف ما تحته خط إعرابكن يأتو أريكن جبتان kata yang di garis bawahi. Nah, رقم الأول يأتو yuhibbullahul muttaqin. Yuhibbullahul muttaqin. Yang diminta di sini adalah kata lafal Allah, wasani lafal al-muttaqin. Apa kedudukan kedua kata ini dalam kalimat? Nah, baik, kita minta kepada ikhwah yang ada di studio ini untuk mengirab kata yang pertama. Fadli akh. Naam, iqra misal awalan thumma a'rib. Naam, yuhibbullahu al-muttaqin. Allah huwa fa'ilun marfu'un wa alamatur raf'i dhammah li'annahu mufrad. Naam. Al-muttaqin maf'ulun bih. Wa huwa mansubun wa alamatu nasbihi al-ya'u. Li'annahu min jam'il mudhakkar salim. Ahsan. Nah, ini termasuk bentuk i'rab. Ya, ada i'rab yang barangkali agak lebih panjang sedikit atau lebih sempurna, yaitu Allahu lafzul jalalah fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih li'annahu ismul mufrad. Itu lafaznya adalah isim mufrad. Kemudian al-muttaqin maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi al-ya' niyabatan anil fathah. Nah, kenapa dikatakan niyabatan? Karena ia di sini adalah bukan alama asliyah. Bukan alama asliyah. Alama asliyah adalah fathah. Maka dikatakan dalam i'rab, para ulama ahli nahwu mengi'rabkan niyabatan anil fathah li'annahu jam'ul mudzakkaris salim. Karena dia adalah kalimat plural untuk laki-laki yang beraturan, itu jamak beraturan. Baik, ahsan ya. Baik, nufawid ila mustami'in wal musyahidin. Baik, jazakallahu khair. Kita berikan kesempatan berikutnya bagi para pendengar dan pemirsa TV Roja. Anda bisa menghubungi kami di 021-823-6543. Dan bagi Anda yang baru bergabung, silakan bisa membuka buku jilid ketiga di halaman 14. Ada latihan yang tersisa, yaitu latihan ke-10. Silakan, dan kami harapkan bagi Anda yang sudah mengikuti jilid pertama atau jilid kedua, dan Anda bisa mengikuti dan mencoba mempraktikkan kaidah-kaidah yang sebelumnya kita telah pelajari. Baik, kita angkat penelpon yang pertama. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhali ya Ahsan. Thaniyan. Ya. Khalaqallahu as-samawati wal ardha. As-samawati maf'ulun bih mansubun walan manasbihi al-kasratu li'annahu ada niabah atau alama asriyah atau alama far'iyah? Far'iyah. Naam. Idzan A'id mara thaniya. As-samawati maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbi al-kasratu niabatan anil fathi li'annahu. Naam, jamak mu'anas salim. Baik. Wal-ardah ma'tuf ala Al-waw harfu na'tab. Harfu atfin, naam. Mablin ala al-fatih. Wal-ardah ma'tuf ma'tufun ala samawat. Naam. Majrurun aw mansub? Mansubun. Wa alamatu nasbihi? Al-fatha. Fathatun. Zahiratun. Ayya. Kamili. Naam. Wal-arda ma'tufun ala samawat mansubun. Wa alamatu nasbihi? Al-fatha. Fathatun. Zahiratun fi akhirihi. Naam. Baik, rakam tsani. Asani Thalis afan. Naam, thalisan. Iftah faka. Iftah faka. Naam. Bagaimana iftah faka? Bukalah. Faka apa faka? Nah, ini kalau enggak tahu maknanya mi'rab gitu. Coba saya enggak akan kasih tahu makna. Coba i'rab dulu nih. Tapi Arabi, fadhali. Iftah Fi'lun amr ya. A'rif hasbal matlub ini. Nah, fahmu soal nisful ijabah. Iftah fi'lun. La, hasbal matlub. Mal matlub? Ma tahtahu khat. Faka maf'ulun bih mansubun wa alamatun nasbil fatah zahirah. Fatah zahirah. Aina fatah zahirah? Ha? Aina fatah zahirah? Fatah zahirah faka. Aina aina ala kaf? Ala kaf. Ala kaf. Muta'akkida? Baik, kalau dia kaf, kenapa enggak bertanwin itu? Maf'ul. Kenapa enggak bertanwin? Enggak ada alif lamnya. Maksudnya gimana, Tad? Kaf? Maf'ul bi. Iya, kalau maf'ul bi berarti tanda i'rabnya kaf. Berarti faka itu satu kata? Kalimah wahidah? Faka. Iya, makanya fak. Ana enggak ngerti artinya. Saya. Ketika marfu apa? Fakun. Ketika nasab faka. Faka atau fakan? Fakun, fakan, fakin. Fakan, Tad. Fakan. Aina alif? Faka. Allah adri satu. Lah tadri. Tapi kita amin, kita lempar kepada para pendengar dan para ya pemirsa. Ya, oh iya oke. Baik, jazakallahu khair pada Muhsan di Keranggan. Nomor 1 atau nomor 2 telah dijawab dengan tepat. Alhamdulillah barakallahu fik. Dan nomor 3 belum bisa sempurna jawabannya. Kita berikan kesempatan bagi pendengar dan pemirsa yang lain di 0218236543. Halo. Halo, Naam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Ummu Fahri. Ummu Fahri, di mana Ummu? Kediri, Lombok. Oh, Kediri. Baik, ahlan wa sahlan. Tafadhali ya, Ummu Fahri. Ada punya kitab, Ustaz. Hah? Ada punya kitab. Ma inda kitab? Ma inda kitab? Nah. Baik. Naam, la inda kitab. Kalas? Anti tu syahidin at-tilfaz? Rakam salis. Rakam salis, naam. Ikhra. Saya mohon maaf, Umu, dikecilkan dulu suara televisinya. Ada feedback supaya lebih jelas suaranya. Jazakallah khair, silakan. Iftah faka. Iftah faka. Taib, kalimat faka ini. Faka. Maf'ulun bih. Terus? Masyubun al-fil alif. Ya batangan al-fathah. Ya nangnal al di annahu lahza li annahu ya ada صوت غير واضح اعيد مره ثانيه coba ulang kembali mafhumu mungkin sedikit bergeser supaya mendapat sinyal yang lebih jelas supaya lebih jelas suaranya dan tidak terputus-putus diulangi kembali silakan iftah faka iftah faka faka maf'ul bih wala matnasbil alif ya batang di fathah li annahu minal asma'il khamsah. Masya Allah. Naam, sahih. Fa mudruk al-kafu damiran barizun mutakilun mabaliyan al-fathah fi mahali jarin mudal pumilai. Masya Allah, Masya Allah. Mumtaz, naam. Idhan faka hadha kalimatain. Dua kalimat, kalimatan, dua kalimat. Yaitu minal asma'il khamsah. Naam. Sahih, jadi kan abu, abuka, akhuka, hamuka, fuka, dan dhu malin atau dhu ilmin. Jadi fuka. Jadi faka, fika. Terjemahkan. Ahsan. Taib, coba terjemahkan. Bukalah mulutmu. Bukalah mulutmu. Sahih. Naam. Taib, ahsan. Taib, rakam rabi. Ana salsat. Naam. Taib, silakan. Lima zalanakul famakak. Lima zalanakul famakak, hakata? Naam. Ada jais? Boleh. Ya. Boleh kita kan famuka, famaka, famika, boleh. Nah, karena ini asmaul khamsah itu mimnya dibuang. Dibuang. Iya, maka diganti dengan tanda i'rab yang lain. Iya. Iya. Ya khfi mungkin nanti fasal akhir. Naam. Jazakallahu khairan. Mufahri. Ya, syukran. Afwan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallahu Mufahri yang berada di Lombok ya. Dan telah menjawab dengan tepat. Nah. Barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan berikutnya untuk nomor 4. Silakan di 0218236543. Kita angkat kembali. Halo. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Ummu Ahsan. Baik, tafadhol. Ummu Ahsan, tafadhol Ummu Ahsan. Dikecilkan dulu suara radionya, ada feedback Ummu. Baik, jazakallahu khair. Silakan. Naam. Ya Pak ini Ustaz. Naam, rakam Rabi. Rabi, aina naam. Sayyaratu abika? Aina sayyaratu abika? Naam. Naam. Abika? Mudafun ilai Naam, mudafun ilai. Ilai. Majrurun. Majrurun. Wa alamatu jari kasra ala ya'i li'annahu af'alu khamsa. Af'al khamsa? Mana fi'il? Af'al. Mana fi'il situ? Enggak ada, Ustaz. Kok bilang af'al khamsa? Af'al khamsa atau asma'ul khamsa? Oh iya, asma'ul khamsa. Iya. Iya, yeah, coba ulang kembali i'rabnya. Abika. Mudafun ilaihi. Naam. Majrurun. Naam. Wa alamatu jari. Kasrah ala ya'i. Mana kasrahnya di atas ya itu? Kan abika, bukan abika. Naam. Alamatu jari kasrah bil ya, Ustaz ya. Kasrah bil ya. Masih ingat enggak apa tanda i'rab kalau asmaul khamsa itu? Asmaul khamsa, tanda i'rab, alamat i'rabnya apa? Marfu'un. Kalau marfu' dan rafa'nya apa? Asmaul khamsa. Ketika rafa', ketika nasab, ketika jar. Aba, abu, abi. Abu, abuka, abu. Abaka, abika. Naam. Iya kan? Berarti tanda i'rabnya apa itu? Abu abi ka. Yang berubah mana? Iya-nya Ustaz. Waw menjadi alif, kemudian alif menjadi ya. Kan itu yang berubah kan? Berarti itulah tanda i'rabnya. Naam. Ini tanda i'rab yang bentuk huruf yang nama alamah far'iyyah. Iya. Jadi tandanya bukan harakat di situ. Jadi sayya aina sayyaratu abika abika mudafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi alya. Iya. Ketika rafa' wa alamatu rafi' alwaw. Nah tadi ke rakam salis tanasabnya wa alamatu nasbi alalif. Alalif ini. Iya kan di sini alamatu jarrihi alya. Oh. Iya kan? Nah. Karena di asmaul khamsah li'annahu minal asma'il khamsah. Asma'il khamsah. Naam, wa huwa mudhaf al-kaf dhamirun barizun muttasilun mabniun 'ala al-fathah. Nah, tergantung ka atau ki, tergantung mukhatabnya. Kamu laki-laki berarti ka mabni 'ala al-fathah. Kalau kamu laki wanita, ki mabni 'ala al-kasrah. Nah, fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Hakadha. Naam. Paham? Insyaallah. Coba diulang kembali ya. Biar jelas kembali. Baik, jazakallahu khairan. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan mu ahsan ya dan barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan kembali bagi pendengar dan pemirsa yang lain untuk nomor 5. Hafidhu Suratain, silakan di 0218236543. Anda bisa menjabarkan jabatan-jabatan kalimat, terutama yang digarisbawahi di 02 di latihan ini. Mohon maaf di latihan ke-10 halaman 14. Silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Naam, man ma'ani? Ummu Hanif. Ummu Hanif. Naam, tafadhali ya Ummu Hanif. Rakam? 5. 5. Rakam 5. Naam. Suratayni. Naam. Iqra ini jumlah ini. Hafidhu suratayni. Naam, hafidhtu suratayni. Terjemahnya? Aku menghafal 2 surat. Aku telah hafal 2 surat. Baik, suratayn. Suratayni maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi al ya. Bi anna ismul musanna. Naam. Jadi alia niabatan anil fathah li annahu mutanna. Sahih. Sahih masyaallah. Baik, rakam sadis. Rakam sadis. Naam. A'rifu qadi Makkah. A'rifu qadi Makkah. Akada? Baik. A'rifu qadi Makkah. Qadi maf'ulun bih. Mansubun wa alamatu nasbihi fathah muqaddarah alal ya. Kenapa dia dimuqaddarahkan alal ya? Dia kan isim mang apa? Isim maksur. Isim maksur atau isim mangkus? Mangkus. Isim mangkus. Naam. Nah, isim mangkus. Kapan ditakdirkan dia? Dia kan tanpa alif lam dan dia sebagai mudhof. Betul. Betul. Itu ianya tidak dibuang karena dia mudhaf. Iya. Nah. Terus? Nah, tanda i'rab bagi isim manqus ketika rafa dan nasab dan jarnya bagaimana? Ditakdirkan semuanya. Semuanya? Kecuali mansub, qadiyah. Kecuali mansub, betul? Nah. Yakin? Nah, kecuali maksur. Kalau isim maksur itu semua keadaan ditakdirkan i'rabnya. Arti ketika rafa, ketika nasab dan ketika jar juga ditakdirkan. Tapi kalau isim manqus? Ketika mansub di fathah. Nah, fathah zahirah. Nah. Begitu bagaimana bacaannya? Tapi kan dia mudhaf sebagai mudhaf. Terus? Berarti dia tidak di muqaddarah maksudnya. Yakin? Qadi Makkah. Qadi Makkah. A'rifu qadi Makkah atau a'rifu qadi Makkah? Qadi Makkah. Qadi Makkah. Tanpa alif lam. Iya, itu betul, enggak alif lam betul. Tapi yang saya tanya, kenapa harakatnya dimuqaddarahkan? Apa sebabnya? Apakah siqal? Ta'azzur. Kalau ta'azzur isim apa itu? Yang enggak mungkin kan? Isim maksur, Ustaz. Nah, ini jangan bolak-balik ini. Oh, iya. Nah, ini mutar ini antara isim maksur isim mangkus ini. Iya. Jadi kalau yang ta'adzur itu hanya terdapat pada isim maksur. Iya kan? Halo? Iya. Nah, tapi kalau isim manqus dikatakan as-siqal berat. Nah, saya ingin tanyakan, ketika mansub apakah siqal? Tidak. Tidak? Fathah zahirah. Fathah zahirah kan? Nah. Kenapa di sini enggak di fathah zahirah kan? Ya betul, kalau dia makat atau istri. Yakin? Ya, naam. Nah, itulah. Jangan sampai ragu. Jadi a'rifu qadiyah makkata. Itu i'rabnya tidak ditakdirkan karena dia mansub. Yang penting dia mansub. Apakah dia sebagai mudhaf atau enggak jadi mudhaf? Yang jelas kalau mansub dia fathah zahirah. Halo? Naam, Ustaz. Naam. Nah, cuma yang masalah alif lam enggak alif lam itu masalah ianya dibuang atau enggak dibuang. Nah, ini. Ya, itu kembali kaidah tadi. Kalau dia mudhaf, ya enggak dibuang. Atau pakai alif lam, ya hanya tidak dibuang. Nah, ya. Baik, jadi a'rifu qadiya makkata. Karir, Ustaz. Hah? Karir, Ustaz. Ukarir. Anti, karir. La takuli karir. Kulti karir, ina ana ukarir ni. Nam, karirhi, anti. Tafadhali. Qadi makkata maf'ulun bi mansubun wa alamatu nasbihi fathah zahirah. Naam. Wa huwa mudhaf. Naam, sahih. Makkata mudhafun ilaih majrurun wa alamatu jarrihi al-fathah li'annahu ismul ladhi la yunsarif. Sahih, ismul ladhi la yunsarif. Iya. Masya Allah, mumtaz ini, jayid. Jadi idhan qadiya maf'ulun bi mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirihi li'annahu minal asma'al mufrada atau li'annahu ismul mufrad wa huwa mudhaf makkata mudhafun ilayhi majrurun wa alamatu jarrihi fathatun sahih? Wa alamatu jarrihi fathatun niyabatan akada anil kasra li'annahu ismul ladhi la yunsarif. Sahih, mumtaz, ismul ladhi la yunsarif. Barakallahu fiik. Nah, syukran Ustaz. Afwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Hanif. Barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan untuk pemirsa dan pendengar yang lain, silakan. Nomor 6, Arifu, afan nomor 7 ya. Di 0218236543, silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Dengan siapa, di mana? Ini salah sambung mungkin, Pak. Baik, mohon maaf kalau demikian. Kita berikan kesempatan berikutnya bagi para pendengar dan pemirsa yang lain. Di 0218236543, Anda bisa melanjutkan pembahasan atau pertanyaan dan latihan di nomor 6. Di nomor 7, silakan di 0218236543. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Kamaruddin, ha? Naam. Naam, tafadhal Ah Kamaruddin. Naam. Kharaja jarha Naam. Minal mustasfa. Naam. Tarjim? Jarha ma'na. Allah ta'rif al-jarha hadha marra alaina ni. Kalimat ini marra alaina, sudah berlalu ini al-jarha. Yang orang terluka. Orang terluka. Naam. Al-juruh, kalau juruh luka. Jarha. Naam. Juruh luka, ini jarha, orang yang terluka. Orang yang terluka. Naam. Telah orang terluka telah keluar dari minal mustasfa, dari rumah sakit. Jadi orang yang terluka telah keluar dari rumah sakit. Taib. Mm-hmm. Al-jarha. Naam. Fa'ilun marfu'un. Mm-hmm. Wa amatu raf'ihi dummatun muqaddaratun alal alif. Mm-hmm. Bita'adzur. Mana'a min zuhuriha? At-ta'adzur. Mana'a min zuhuriha? At-ta'adzur. Liannahu? Liannahu. Liannahu. Ada ini isim maksur. Naam. Isim maksur. Naam. Al-mustasfa. Al-mustasfa majrurun. Ismun majrurun wa alamun tujarrihi. Dhammatun muqaddaratun alal alif. Dhamma, ada tanda jar dhamma? La. Iya. Bi kasrah muqaddarah. Kasratul muqaddaratun alal alif. Mana'a juhuriyah gitu. Bita'adzur. Bita'adzur. Liannahu? Liannahu min isim maksur. Maksur, naam. Ya, Masya Allah. Bagus i'rabnya. Saya ulang. Al-jarha itu fa'ilun marfu'un wa'alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'alal alif mana'a min dhuhuriha at-ta'adhdhuru li'annahu ismun maqsur al-mustashfa ismun majrurun bimin wa 'alamatu jarhi kasratun muqaddaratun 'alal alif mana'a min zuhuriha at-ta'adhdhuru li'annahu ismun maqsur. Naam. Tayyib yakfi kamaruddin. Naam, masyaallah. Barakallahu fik ya. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Tayyib jazakallahu khairan pada kamaruddin. Barakallahu fik. Kita berikan kesempatan untuk pendengar dan pemirsa yang lain masih di latihan 10. Ada beberapa nomor yang tersisa. Silakan di nomor 8. 9 dan 10 untuk Anda. Tinggal penelpon kembali kita terima. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Ummu Ubaidillah di Bekasi. Baik. Nah. Baik, tafadhali. Akhoda sodiki kitabi min hakibati. Masyaallah. Sahih, baik. Terjemah. Telah mengambil temanku telah mengambil kitabku dari tasku. Nah, masyaallah sahih. Baik. Afwan Ustaz, tapi ana enggak bisa i'rab pakai bahasa Arab. Tapi pakai bahasa apa? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Mah, ini kalau bahasa Indonesia enggak bisa itu. Karena bahasa Indonesia itu tidak ada nanti ini. Banyak sekali kaidah-kaidahnya akan tolong dibantu sedikit ya Ustaz. Iya. Sodiki fa'ilun marfu'un. Naam. Wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun. Niabatan. Di mana muqaddar? Ini kan dia disibukkan dengan ya mutakalim. Harusnya dia sodiku. Iya. disibukkan ya. Kepada ya mutakalim gitu. Jadi gini, jadi sadiqi fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun ala ma qabla ya'il mutakallim. Oh iya ya. Mana itu sebelum ya mutakallim? Qaf. Di qaf. Nah, di qaf itulah ditakdirkan situ ada dhamma. Cuma dhammahnya tidak nampak. Kenapa tidak nampak? Disibukkan oleh ya. Ya. Betul. Mutakallim. Betul. Jadi listighali mahalli listighali mahallil harakatil ya'il munasibah. Ya. Jadi sibukkan oleh apa? Oleh harakat yang sesuai bagi ya itu kasrah. Yang seharusnya qaf itu dhamma, karena ya di depannya mau enggak mau dikasrahkan jadi sadiqi. Enggak ada sadiqui. Oleh karena itu dhammahnya ditakdirkan pada qaf. Iya. Ya maaf Ustaz. Tapi enggak apa-apa, itu sudah bagus itu, masyaallah. Kitabi. Wa huwa mudhaf tadi belum selesai itu. Oh iya. Karena itu apa? Dua kata. Jadi wa huwa mudhaf ya'ul mutakallim di mana? Dhamirun mabniun ala sukun. Itu oh, dhamir iya. Kata ganti ya. Oh iya iya iya. Nah. Dhamirun mabniun ala sukun fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Karena itu posisi itu adalah tempat jar. Kenapa? Karena mudhaf ilaih hukumnya majrur. Iya kan? Mudhaf ilaih itu hukumnya majrur. Kata kedua yang merupakan dua kata digabung, jadi kata kedua itu tempat situ adalah tempat jar ya. Karena hukumnya majrur, maka dikatakan fi mahalli jar mudhafun ilaihi. Baik, kitabi. Kitabi maf'ulun bi. Kalau maf'ulun bi bagaimana hukumnya? Maf'ulun bi itu mansub. Mansub. Ya. Jadi kalau maf'ulun bi mansubun. Mansubun. Wa alamatun nasbihi. Nasbihi. Iya. Yeah. Fathah. Fathah ya. Muqaddarah. Muqaddarah. Ala. Ala. Ma. Ma. Qabla ya'il mutakallim. Mutakallim. Iya. Jadi sebelum ya mutakallim situ ada fathah yang ditakdirkan muqaddarah. Seharusnya bagaimana? Aslinya bagaimana? Kitabah kan gitu, kitabah. Kitabai, enggak bisa kitabai. Kitabai, ya. Karena ya sesuainya kasrah, maka dibaca kitabi. Kalau itu tanda i'rab nasabnya ditakdirkan di situ muqaddarah. Nah. Dikena disebutkan oleh ya. Iya. Baik, kemudian min hakibati? Min hakibati ya majrur. Nah, hakibati majrurun. Majrurun. Wa alamatu jarrihi kasratun. Kasratun. Nah, i'rabnya ini berbeda ulama. Kemarin sudah kita ungkapkan. Ada yang mengatakan i'rabnya zahira, kasrah kan jelas itu kan? Hakibati itinya jelas kasrahnya. Nah, sebagai ulama mengatakan tetap muqaddarah. Karena ada ya. Ya. Karena ada ya. Jadi kasrah itu bukan karena min tapi karena ya. Tapi terserah apa perbedaan ulama, tidak apa tidak terlalu berpengaruh ya, tidak berpengaruh masalah makna. Nah, iya. Ya, hakibati jadi majrurun bimin wa alamatu jarri kasratun muqaddaratun ala ma qabla ya'il mutakallim. Iya. Belajar iya. Ya enggak apa-apa. Iya. Sedikit demi sedikit insyaallah nanti akan paham insyaallah. Iya. Ya, afwan. Ya, afwan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jazakallah khair Ummu Ubaidillah di Bekasi dan barakallahu fik atas usahanya dan upayanya untuk mengikuti dan mencoba mengikrar. Kami berikan kesempatan berikutnya bagi pendengar dan pemirsa yang lain di 021-823-6543. Atau mungkin diulang kembali ya Satya untuk nomor 8. Baik, silakan. Yeah. Halo. Halo, silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Ana di Kalimantan. Baik, Ana di Kalimantan. Baik. Nah, tafadhali, silakan. Silakan. Silakan. Ada kitabnya atau terlihat di layar? Di layar ada. Ya, coba baca. Iya. Enggak apa-apa kalau mau ulang lagi, ulang yang nomor 8 silakan. Oh, aja. Sobiki kitabi min haki. Apa itu? Min haki. Bati. Haki bati. Iya. Yeah. Tahu maknanya? Artinya? Telah mengambil temanku akan kitabku dari tasku. Iya, jadi temanku telah mengambil kitabku dari tasku. Baik, iya. Nah, coba diuraikan jabatan kata yang di garis bawah tadi. Kenapa? Coba diuraikan jabatan katanya, i'rabnya. Kata yang di garis bawah. Oh, sadiqi, nah, sadiqi, kitabi, serta hakibati. Tiga kata itu saja. Diartikan apa? Diuraikan jabatan katanya. I'rab. I'rab. I'rab, oh ya. Iya. Akhazanya? Tidak usah. Yang di garis bawah. Yang di garis bawah saja. Yang di garis bawah saja. Sadiki saja. Halo. Sadiki. Fa'ilun. Iya. Arfu'un. Alamatu. Wa alamatu rafi'i. Wa alamatu rafi'i. Fa'ilun. Ya, wa ala sadiqi fa'ilun marfu'un wa alamatu rafi'i dhammatun. Ya, dhammatun. Dhammatun li annahu ya. Iya, mudhammatun muqaddaratun ala ma qabla ya'il mutakallim. Belum pernah dengar ya? Iya. Oh iya. Ya, enggak apa-apa. Ini apa masih belajar apa gimana? Pelajar? Ini masih belajar gitu, belum tapi paham. Oh iya. Iya. Nah, belajarnya mana? Di sekolah? Ya, sekolah. Oh iya. Baik, enggak apa-apa. Nanti ya, insyaallah akan paham ya kalau ngikutin ini insyaallah. Iya. Iya. Mungkin kita ambil satu fail dulu ya, Sadiki, dan kemudian kita berikan kesempatan bagi pendengar yang lainnya. Iya, iya, iya. Ya, jazakallah khair, Linda. Ya. Barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan berikutnya di belakang Linda di Kalimantan. Silakan di 0218236543. Anda bisa melanjutkan kembali dari penjabaran i'rab yang tadi telah disebutkan untuk nomor 8. Ada sedikit kesulitan mungkin supaya kita terbiasa juga mendengarnya. Silakan kami berikan kesempatan bagi pendengar dan pemirsa yang lain. Halo. Halo. Taib. Nah. Dengan siapa Bapak, di mana? Dengan Indra di Jambi. Pak Indra di Jambi. Nah. Taib. Sudah ada bukunya, Pak? Ada. Taib. Baik, silakan, Pak. Ya. Ahad sadiki kitabi min hakibati. Iya. Temanku telah mengambil kitabku dari tasku. Iya, dari tasku, betul. Iya. Sadiki marfu fa'ilun marfu'un. Wa alamatu raf'ihi. Raf'ihi ala dhammatun muqaddaratun. Ya mutakallim. Nah, dhammahnya di mana itu? Nah, itu. Di qaf. Di qafnya. Kalau gitu apa dikatakan? Dhammatun muqaddaratun ala ma. Ala. Ma itu sesuatu. Itu kalau sini maksudnya huruf qaf tadi. Ala ma qabla ya il mutakallim. Oh, ala ma ya. Ala qabla. Ya. Ala ma qabla ya il mutakallim. Oh, ala ma ya. Qabla. Bukan ala ma ya. Ala ma qabla. Qabla itu sebelum. Oh, iya. Di atas sesuatu sebelum ya mutakallim. Arti di atas huruf sebelum ya mutakallim. Oh. Ala ma qabla. Qabla sebelum. Ala ma qabla ya il mutakallim. Alama qabla ya mutakallim. Ya il mutakallim, iya. Kitabi. Maf'ul bi. Maf'ul bi. Maf'ul bi. Mansubun. Mansubun. Fathatun muqaddarah. Mansubun. Mansubun wa ala fathun nasbihi. Tanda nasabnya. Fathatun muqaddaratun. Muqaddaratun ala. Ala ya. Ma qabla ya il. Ala ma qabla ya il mutakallim. Ah, itu. Iya. Jadi ala ma qabla ya mutakallim itu sebelum ya mutakallim itu huruf ba. Ba ya. Yang dikatakan ala ma qabla ya il mutakallim. Iya, iya, iya. Karena enggak mungkin dinampakkan apa? Fathahnya. Karena ya mutakallim dia sesuainya apa? Kasrah. Ya, ya. Maka tetap tas kitabi. Ya. Terus kalau hakibati? Hakibati majrurun. Wa alamatu jarhi. Wa alamatu jarhi. Tanda jarnya. Naam. Ya. Kasratun. Kasratun. Iya. Muqaddaratun. Ala. Ma qabla ya il mutakallim. Iya, iya, iya. Iya. Ala ma qabla ya il mutakallim. Ya, ala ma ya qabla. Ala ma qabla. Bukan ala ma ya. Ala ma qabla. Ala ma qabla ya il mutakallim. Ya il mutakallim. Ya, ya insyaallah kalau dibiasakan nanti apa mudah untuk menyebutnya. Nah. Karena masih baru barangkali ya. Iya. Ya. Baru sekali. Iya, enggak apa-apa. Masyaallah. Masyaallah. Jazakallah khairan. Baik. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallahu khair kepada para pendengar yang mungkin baru bergabung bersama kami dan baru mempelajari pembahasan kaidah ini. Ya, memang untuk ketiga ada lebih luas pembahasan kaidahnya saja. Ya, i'rab seperti ini bisa dilihat di kitab Kawakib Durriyah ya. Kawakib Durriyah itu syarah kitab Mutamimah Al-Jarumiyah. Ini kitab itu kitab lama, itu dipakai pesantren zaman dulu dipakai. Mungkin sebagian pesantren masih pakai kitab-kitab itu. Nah, di situ disebutkan apa? I'rab-i'rab contoh yang ada di Mutamimah Al-Jarumiyah di'rabkan. Ya, itu Masya Allah. Ya, kitab-kitab lama dikatakan kitab kuning ya. Itu sangat apa? Sangat bermanfaat sekali. Ya. Silakan merujuk kitab itu. Itu pengarangnya memberikan contoh bagaimana cara mengi'rab. Termasuk i'rabnya di sini juga di'rabkan di dalam kitab tersebut tentang terkait dia mutakallim. Baik. Baik, kita berikan kesempatan berikutnya untuk pendengar dan pemirsa yang lain dan mungkin baru bagi para pendengar dan pemirsa yang baru bergabung untuk mempelajari pembahasan bahasa Arab ini, Anda bisa ikuti siaran ulang untuk pemula dari jilid pertama insyaallah di hari Senin insyaallah di radio streaming Roja. Bagi Anda yang memiliki akses parabola, Anda bisa searching untuk akses radionya, Anda bisa simak melalui radio Roja di parabola tersebut dan Anda bisa ikuti kembali siaran ulang pembahasan jilid pertama insyaallah di hari Senin siang pukul 1 bagi Anda yang mungkin baru bergabung bersama kami untuk mempelajari ilmu bahasa Arab. Adapun jilid kedua di hari Kamis malam pukul 8 dan pembahasan jilid 3 ini kami harapkan bagi mereka yang sudah mempelajari dan mengikuti kajian sebelumnya agar lebih mudah menjawab soal-soal dan latihan yang terdapat di pembahasan jilid ketiga ini. Kita berikan kesempatan berikutnya untuk telepon yang ya berikutnya. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Armi di Balikpapan. Baik, naam, tafadhali. Nomor. Naam, rakam tasi. Ishtaraitu hadha bi 15 riyalan. Naam, ishtaraitu hadha bi 15 riyalan. Tayib, yang diminta itu adalah kalimat garis bawahi bi 15. Coba diirapkan bagaimana ngirap? Khamsah. Ba, banya dulu. Karena ada banyakan bi 15. Ba. Harfun jar. Harfu jarin, ya. Mabniyun ala kasrah. Mabniyun ala kasrah. Naam, tayib. Khamsah majrurun. Wa alamatu jarrihi. Kasrah. Muqaddarah. Di mana muqaddarahnya? Di ta-nya, Ustaz. Di ta-nya. Kenapa dia muqaddarah ini? Karena isim maksur ya, Ustaz. Isim maksur? Kenapa isim maksur? Mana ya di situ? Dan oh, iya, mana iya, alif? Bukan. Kalau maksur itu alif. Kalau mangkus ya enggak ada alif di situ. Isim apa ini ya? Bilangan. Yeah. Oh, bilangan. Adat kan? Adat apa namanya ini? Adat. Ini adat murakkab namanya. Adat murakkab. Iya. Jadi belasan itu dikatakan adat murakkab. Nah, kalau adat murakkab belasan ini masih ingat? Ini mu'rab atau mabni? Mabni, Ustaz. Mabni. Iya, jadi adat murakkab itu mabni kecuali bilang apa? Kecuali Ana lupa, Ustaz. Bilangan 12 bagian pertamanya. Oh iya. Ini juz awalnya yaitu apa? Isna asyara. Nah, kata pertama isnanya itu mu'rab. Tapi yang mabni adalah asyaranya. Nah, ini kalau ini bi khamsata asyara. Nah, itu mabni kedua-duanya. Jadi bagaimana cara mengirab ini? Khamsata majrurun. Majrurun alamatu jarrihi kasrah muqaddarah li'annahu kasrah muqaddarah di fathah yasat li'annahu. Kalau dia mabni itu di irab mahal namanya. Setiap isim yang mabni irabnya irab mahal. Itu apa? Kata yang mabdi itu hanya menempati menempati tempat rafa, menempati tempat kasra, menempati tempat nasab. Nah, jadi semua isim yang berbunyi i'rabnya mahal. Jadi gimana, Ustaz? Nah, gimana? Coba kita minta para peserta yang lainnya, barangkali ada di antara para peserta, kita dengar apa para peserta untuk menjawab ini. Kita berikan baik, kita lemparkan kepada yang lain. Jazakallahu khair, Ummu. Masyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik dan jazakallahu khair atas interaksinya. Kita berikan kesempatan bagi pendengar dan pemirsa yang lain untuk menguraikan jabatan kalimat dari nomor 9 nanti. Nah, nomor 9 ishtaraitu hadza bi 15 riyalan. Tafadhal. Nah, kita berikan kesempatan kembali bagi antum yang mungkin baru bergabung di Karawang. Silakan dihubungi kembali atau bagi pendengar dan pemirsa yang lain di 0218236543. Sinyal yang kami terima kurang jelas dan mungkin bisa dihubungi kembali. Silakan di nomor 9, istaraitu hadza bi 15 riyalan. Tafadhal. Nah. Ustaz telah memberikan isyarat dan petunjuk tadi, tinggal digabungkan kalimat i'rabnya. Halo. Halo. Iya. Nah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ummu Ana. Dari Ummu Ana di Cinere. Naam. Ummu Ana, silakan. Baik, naam. Tafadhali. Ini nomor 9 ya, Ustaz? Nomor 9, iya. Iya, saya bahasa Indonesianya dulu, nanti bahasa Arabnya ya, Ustaz. Oh, gitu ya. Iya. Di-nya aku jar, Ustaz. Iya, terus? Om sata itu adalah bilangan belasan. Iya. Mabni. Dia majrur dengan fathah. Ya. Ya, itu mabni. Kalau mabni dia tidak ada majrur. Ya. Oh, sorry. Oh, fi mahali. Ah, fi mahali jarrin namanya. Ya, dia menempati, tempat dia jar. Menempati tempat jar. Iya, betul. Dengan tanda fathah. Dengan tanda fathah. Asyara juga mabni. Dengan fathah. Oh, gitu. Fi mahali, fi mahali ya, di, menempati majrur dengan tanda fathah. Itu kan Ustaz Masya Allah. Ya? Karena masa usaha, Arabnya ya Ustaz. Usahanya Masya Allah sudah cukup bagus. Masya Allah. Sekarang baca Arabnya. Ya, coba baca. Ya. Allah. Al-Fatas. Masya Allah. Ini hamasa. Usahanya. Taib itu saya kira sudah mendapat gambaran sedikit ya. Taib mungkin mau lemparkan lagi nih. Taib satu kesempatan. Ya, taib, ya kembali kita berikan di 0218236543. Bagi pendengar dan pemirsa yang lain yang memiliki semangat seperti Ummu Ana ini, tafadhali. Baik, kita berikan kesempatan berikutnya untuk layanan interaktif kami di 0218236543. Halo. Tafadhal. Assalamualaikum. Baik, terputus kembali. Mungkin kita berikan untuk rekan kita di studio saja yang sudah ingin menjawab, insyaAllah. Tafadhal ya. Kira-kira gimana bisa menjawab ini? Iya, belum pernah ya. Iya, memang ini termasuk kata yang jarang juga di Arab ya. Iya. Memang jarang di Arab ini. Iya, kalau mau di Arab, iya, atau lemparkan lagi bagaimana? Baik, kita berikan satu kesempatan kembali. Iya. Di 0218236543 untuk dua pertanyaan terakhir nomor 9, ishtaraitu hadza bi 15 riyalan dan yang nomor 10 ana Muhammad. Tafadhal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Nah. Halo, silakan. Baik, nampaknya terputus kembali untuk satu nomor 9 ini mungkin para pendengar dan pemirsa agak sedikit ragu-ragu ya. Silakan dan tidak masalah kalau memang salah atau keliru, insyaallah kita akan dapat faedah dari jawabannya. Kodol 0218236543 untuk pendengar dan pemirsa yang lain. Kita terima kembali. Halo. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ahlan dengan siapa di mana, Pak? Dengan Pak Syekhan. Syekhan di Kalimantan Selatan. Baik. Masyaallah, iya. Masyaallah, fadal ya. Ya, marhaba. Ahlan bi. Itu mengi'rab yang 15 ya? Iya, iya, bi 15 ini. Iya. Iya. Itu ishtaraitu hadza bi 15 riyalan. Iya, betul. Bacaan juga. Huruf ba-nya harfu jarrin. Naam. Mabniun alal kasrati. Naam. Laisa lahu mahallun minal i'rab. Masyaallah. Sedangkan kalimat khamsat asyara. Iya. Tarkibun adadiyun. Naam. Mabniun alal fathati. Fi mahalli jarrin. Masyaallah. Bagus ya. Yes. Nah, itulah i'rabnya. Ya. Iya, masyaallah. Barakallahu fiik. Masyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Terima kasih banyak ya. Sama-sama. Jazakumullah khair. Wa iyyakum. Baik. Jadi, masyaallah. Naam. Alhamdulillah. Jadi ini ada dua kata. Yang kata pertama itu mabni, kata kedua mabni ibadi, mabninya dua-duanya mabni. Jadi i'rab tadi masyaallah sudah cukup bagus. Jadi alba harfu jarrin mabniun ala kasrah. Mabni ala kasrah karena dia huruf mabni ya. Nah. Semua huruf mabni. Baik, 15 adad murakkab. Adadun murakkab. Mabniun bil fathah ala juz'ain. Jadi mabniun bil fathah ala juz'ain. Adi ala juz'ain itu juz awal fathah wa juz tsani fathah. Jadi seorang kembali. Jadi 15 adadun murakkabun mabniun bil fathah ala juz'ain fi mahalli jarrin. Fi mahalli jarrin bil ba. Dia menempati tempat jar, jarnya dengan ba. Jadi setiap isim yang mabni saya katakan di i'rab dengan i'rab mahal. Ya masyaallah tadi. Masyaallah bagus-bagus sekali i'rab. Baik. Baik, tinggal satu nomor lagi. Baik, nah, kita sambung kembali silakan di 0218236543. Ya. Nomor terakhir di latihan 10 halaman 14 silakan. Ana Muhammin, Anda bisa menguraikan untuk satu kata Muhammin ini. Silakan di 0218236543. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Pak Hairi di Dharmasraya. Nah, baik. Sumatera Barat. Masya Allah, silakan. Kita baru kali ini lihat acara ini, Pak. Oh gitu, iya ya. Jadi kita mau gabung langsung tertarik kan? Iya ya. Masih ada bisa apa? Masih bisa kita gabung. Bisa insya Allah. Tidak ada larangan Pak bergabung, silakan. Nah, maksudnya untuk soal berikutnya masih ada lagi, enggak? Iya. Sekarang kan sudah nomor 9. Nomor 10 Pak. Masih ada 10 tuh, nomor 10. Nomor 10. Iya. Iya. Coba tampilkannya ya. Kapan sih kita misalnya? Ya, itu coba. Ini sekarang ini. Bapak bisa nomor 10. Bisa lihat nomor 10. Nomor 10. Iya. Silakan. Iya, silakan baca. Apa? Silakan baca nomor 10. Oh, sekarang kita sudah boleh baca nomor 10. Iya. Iya. Ana Ana Muhammim. Muhammim. Ana Muhammim. Iya. Coba terjemahkan. Iya. Ya. Kalau ananya aku. Enggak, coba terjemahkan dulu. Bisa terjemahkan? Bahasa kitanya. Iya, Pak. Benar. Iya, bahasa kita. Oh, dengan bahasa kita. Aku? Enggak ngerti kita, Pak. Iya. Oh ya, enggak apa-apa. Iya, kata ini sudah berlalu ya. Kata ini kemarin itu sudah berlalu. Kita terjemahkan itu pada halaman 12, iya. Ya, halaman 12, iya. Jadi Muhammad. Kalau kita bahas nomor 2. Yang mana? Nomor 2. Ya. Nenek ke atas lagi. Enggak apa-apa, coba. Iya. Ya, coba silakan. Iya. Khalaqallahu samawati wal ardi. Wal ardi atau wal arda? Wal ardi. Betul. Ya. Khalaqallahu samawati wal ardi. Ya. Yakin? Yakin, Pak. Yakin. Nah, ya. Sayang salah, Pak. Jadi wal arda. Wal arda. Iya. Kenapa wal arda, Pak? Nah, itulah dia. Di sinilah perlu kita mengkaji ilmu nahwu. Kalaupun ada ayat ini akan kita jumpai, itu pasti akan baca wal arda, tidak ada wal ardi. Karena bentuk seperti itu. Karena konteksnya. Sedangkan ini apa namanya? Ya. Ismani. Takribani. Yang mana? Al-awalu tajarusani. Tapi mungkin kita sampaikan kembali kepada Bapak. Ya. Untuk afwan sebelumnya. Bagi yang pemula atau Bapak bisa ikuti jilid pertama dulu Pak ya. untuk pembelajaran bahasa Arab dan bimbingan jilid pertama. Bagi Bapak yang mungkin baru bergabung dan para pendengar dan pemirsa yang lainnya, silahkan untuk lebih khusus mempelajari jilid pertama dan jilid kedua di TV Roja dan di Radio Roja. Ya, sehingga bisa mudah menjawab pertanyaan berikut-berikut ini, Pak. Baik, jazakallah khair pada Bapak. Barakallahu fiik. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berikan kesempatan bagi para pendengar dan pemirsa yang lain di 0218236543 untuk menguraikan jabatan kalimat. Dan sekali lagi, pembahasan ketiga ini lebih khusus kepada kaid atau kaidah-kaidah bahasa Arab, dan sudah diterangkan dan dijelaskan sebelumnya di jilid pertama dan di jilid kedua. Kita hanya sebatas mengulang, sehingga bagi Anda yang mungkin memang belum mempelajari jilid pertama dan kedua akan menemui kesulitan. Oleh untuk itu, silakan kita memiliki waktu khusus di jilid kedua hari Kamis pukul 8 dan jilid 1 di Senin siang pukul 1 di Radio Roja. Demikian. Baik, kita angkat telepon selanjutnya. Halo. Ya, tampaknya terputus kembali sambungan kami dengan Pak Fadli. Baik, kita mungkin berikan kesempatan kepada Akhinal Karim sudah di studio. Silakan. Ana muhamin. Naam, ana muhamin. Terjemahkan, terjem. Saya seorang pengacara. Naam, saya seorang pengacara. Jayid. Muhamin, khabarul mubtada, marfu'un, wa alamatu raf'i dhammatun muqaddaratun 'ala al-ya'il mahdhufati. Naam. Naam. Jayid. Tayyib, jayid. Naam. Hadha huwa. Sudah terjemahkan. Sudah terjemahkannya. Baik. Jadi saya seorang pengacara. Jadi muhamin khabarun mubtada marfu'un wa alamatu raf'i dhammatun, di mana dhammahnya muqaddaratun ala al-ya'il mahdhufah. Iya. Mana'a min dhuhuriha? Mana'a min dhuhuriha? Al-thiqal. Jadi asalnya muhamiyun. Asalnya muhamiyun. Nah, dhamma baik itu dhamma bertanwin atau dhamma tidak bertanwin, isim seperti ini, isim maqsur, isim manqus, itu thiqal, menuturkannya berat. Oleh karena itu maka ditakdirkan pada ya, dan ianya, nah, kaidah lagi, ianya dibuang. Nah, kenapa dibuang? Nah, kita sudah jelaskan, karena isim ini apa, ghair muhalla bi al, tidak memakai alif dan lam. Yang kedua, laisa mudhafan. Yang kedua, dia bukan mudhaf. Yang ketiga, laisa mansuban. Dia bukan mansub. Karena di sini adalah marfu. Nah, dia bukan mansub, maka dia dibuang. Nah, ini juga terkait dengan pertanyaan kemarin, lupa ya. Kita jawabkan dalam surah Al-Fajr kan? Wal fajri wa layalin ashrin. Nah, ini juga ianya dibuang. Kenapa dibuang? Itu sama seperti jawarin wa ghawashin. Jawarin pada jamak daripada jariah. Jariah jamaknya, jariah itu jamaknya jawari. Nah, jadi jawarin. Jadi jariah anak perempuan. Iya. Yeah. Jariah itu anak perempuan. Jadi ghashiyah penutup. Ya, juga ghawashin. Jadi jamaknya ghawashin, asal ghawashiyah. Jadi buang ianya. Nah, demikian layalin. Ya, ala asal layaliyu. Jadi layalin. Nah, dibuang. Nah, kenapa dibuang ianya? Nah, kembali tadi, karena dia ghair muhalla bi al. Wal fajri wa layalin. Layal itu tidak ada alif lam. Kemudian yang kedua, dia ghairu mansub. Dia tidak mansub. Tapi situ majrur. Kenapa majrur dengan apa? Karena dia sebagai apa? Maktub kepada fajar. Karena itu ayat sumpah. Wal fajri, di fajar. Walayalin ashri. Dan demi malam yang ke-10. Ya. Jadi layalin itu majrur, bukan mansub. Nah, oleh karena itu, dan dia bukan mudhaf, oleh karena itu ianya dibuang. Walaupun pada hakikatnya sebetulnya dia itu termasuk ismul latin sharif. Kan gitu. Kan layaliyah. Nah, layaliyah kan tanda jarnya fathah. tapi karena dia tidak dia apa? Karena dia tidak jadi mudhaf dan tidak memakai alif lam, maka ini kelihatannya kembali pada kaidah asli. Kaidah asli dia dibuang. Makanya dibaca walayalin ashrin. Naam. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khair. Naktafi bihadzal qadar. Baik, naam. Kita akan angkat beberapa pertanyaan dari pesan singkat yang sudah masuk. Dari pendengar kita, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon penjelasan tentang i'rab yang nomor 3 diulang kembali dan apakah makna fak itu, Ustaz? Iya. Iftafaka, bukalah mulutmu. Jadi faka itu mulut. Ini termasuk asmaul khamsah, isim yang 5. Isim yang 5 yaitu lafaznya adalah abu, akhu, hamu, fu. Jadi abu, akhu, hamu, fu, dan zu. Ini 5 kata. Selain itu bukan termasuk asma'ul khamsah. Nah, tentu syaratnya sudah kita pelajari. Di antara syaratnya adalah harus diidhafahkan kepada selain ya mutakallim. Kepada selain ya mutakallim. Ya, baik itu diidhafahkan kepada kata dhamir, kata ganti, ataupun kepada isim zahir. Jadi Abu Hurairah, Abu Bakar, nah, Abuka, Abuhum, Abuha. Jadi ini kan fa, fu, itu mulut. Nam, fu ful waladi, mulut anak itu. Fu al waladi. Fuka, mulutmu. Nah, itu ketika rafa, dan rafanya waw. Nah, kalau mansub, ya. Kalau mansub, alif. Faka, kalau diajar, ya. Fika. Nah, ini sering kan kita jumpai kata-kata Abu dalam hadis kan? Qala Abu Hurairah. Abu Hurairah. An Abi Hurairah. Sami'tu Aba Hurairah. Qala Abu Bakar. Sami'tu Aba Bakrin. An Abi Bakrin. Nah, ini ketika rafa' waw, ketika nasab ya, ketika nasab alif, dan ketika jar ya. Nah, di sini pakai alif. Kenapa di alif? Karena dia sebagai maf'ul bih, mansub. Maf'ul bih, objek. Iftah, buka. Apa yang dibuka? Mulutmu. Mulut yang dibuka berarti dia objek, disebut dengan maf'ul bih, penderita. Nah, kalau dia maf'ul bih, kaidah dalam bahasa Arab, harakatnya atau hukumnya adalah mansub. Hukumnya mansub. Tanda nasab asli fathah. Tapi karena ini asmaul khamsah, maka tandanya adalah bukan harakat, tapi huruf, yaitu huruf alif. Jadi, faka. Nggak bisa iftah fuka, khata. Atau iftah fika, juga salah. Kaidahnya salah. Mungkin dari sisi makna bisa dipahami, maksudnya adalah buka mulutmu, tapi penggunaannya salah. As-sahih, itulah dia dalam kitab ini, iftah faka. Nah, bagaimana cara jawabnya? Faka, maf'ulun bih, mansubun, karena maf'ul hukumnya mansub, maf'ulun bih, mansubun, wa alamatu nasbihi, al-alif, niabatan anil fathah, li'annahu minal asma'il khamsah, wa huwa mudhaf, al-kaf, dhamirun, barizun, muttasilun, mabniyun, alal fathah, fi mahalli jarrin, mudhafun ilaihi. Ya. Baik, saya jazakallah khair atas jawaban dan penjelasannya, dan insyaAllah cukup saat malam ini. Baik, alhamdulillah kita telah merampungkan latihan dari bab pertama, yaitu latihan terakhir adalah cara menguraikan jabatan kata disebut dengan i'rab. Mudah-mudahan apa yang sampai ini bisa dicerna dan bisa dipahami. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. InsyaAllah pada minggu akan datang, insyaAllah kita akan lanjutkan pelajaran kita, yaitu masuk kepada al-marfu'atu minal asma. Wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.